Yang satu ini artis cantiknya Indonesia, ada Nela Karisma, star naga Didi Star. Thank you Jarum. Wasik cok. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.